Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Wa huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, azanillahu ayyakum. Baik para pendengar Radio Roja Bandung di 1476 AM, para pendengar Radio Kita Cirebon di 94,3 FM, pendengar Radio Islamic Center Binbaz Yogyakarta di 107,8 FM, juga pendengar Radio Albayan Cianjur di 107,7 FM. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang alam para malaikat. Kemarin kita sudah menjelaskan beberapa amalan para malaikat yang berkaitan dengan alam. Pertama, malaikat pemikul arsy. Kedua, penjaga surga. Dan terakhir kemarin, penjaga neraka. Kita teruskan yang keempat, malaikat yang ditugaskan mengatur awan dan hujan. Ini diterangkan oleh Allah baik dalam Quran ataupun hadis yang sahih. Di antara ayat yang menjelaskan hal ini adalah Al-Quran surah As-Saffat, mulai ayat pertama sampai ayat ketiga. Allah berfirman, was-saffati saffa fal zajirati zajra fattaliyati dzikra. Demi para malaikat yang berbaris secara rapi, dan demi para malaikat yang menggiring dengan sebaik-baik cara menggiring, maksudnya menggiring awan, dan demi para malaikat yang membacakan wahyu. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan anna hadhil ayah, anna hadhi sifah min sifatil malaikah, wa anna allaha aqsama bil malaikati safa safati baina yadayhi subhanahu wa ta'ala, wa bil malaikati allati tajziru sahab wa tasuquhu ila haythu amaraha Allah, wa bil malaikati allati tanzilu bil Qur'an wal kutub min innillahi subhanahu wa ta'ala. Wa qad ruwiya nahu dhalik min Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an wa Qatadah wa Sudi wa ghairihim. Kata Al-Imam Ibn Kathir, ini adalah sifat-sifat para malaikat. Sesungguhnya Allah dalam ayat ini bersumpah dengan menyebut para malaikat yang berbaris secara rapi di hadapannya, juga dengan para malaikat yang menggiring awan dan mengarahkannya ke arah yang Allah perintahkan, dan juga bersumpah dengan para malaikat yang turun membawa Al-Quran dan kitab-kitab dari sisi Allah Azza wa Jalla. Pendapat seperti ini juga diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Qatadah, As-Sudi dan yang lain-lain. Dalam salah satu hadis yang kita pernah bahas tentang hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Abbas, aqbalat yahudun ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqalu ya Abul Qasim akhbirna anir ra'di ma huwa. Qal malakun minal malaikati al-muwakkali bis-sahab ma'ahu makhariq min nar yasuqu biha as-sahab haitsu syaa Allah. Faqalu wa ma hadha as-sautu alladhi nasma? Qal jazaruhu as-sahab idza jazarahu haitsu yantahi ila haitsu amara ila haitsu umira. Qalu saddaqta. Ada orang Yahudi datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka berkata, wahai Abul Qasim. Abul Qasim itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abul Qasim, ceritakan kepada kami tentang ar-ra'ad yang kita, ar-ra'ad ini apa? Ar-ra'ad itu maknanya geledek, guruh yang menggelegar di angkasa ketika hujan biasanya. Biasanya setelah ada petir baru ada geledek. Geledek itu disebut ar-ra'du. Ada surat dalam Al-Quran namanya surah ar-ra'du. Terangkan kepada kami tentang geledek apa itu. Nabi SAW menjawab, itu salah satu di antara malaikat yang ditugaskan untuk menggiring awan. Dia membawa cameti dari api yang menggiring awan dengannya ke arah yang Allah kehendaki. Lalu Yahudi berkata lagi, lalu suara yang kita dengar ini apa? Dijawab, itu adalah malaikat menggiring awan ke arah asal ketika sampai ke tempat yang memang diperintahkan untuk digiring ke tempat itu. Para Yahudi berkata, benar engkau. Dan di dalam hadis ini terkandung penjelasan bahwa Allah Azza wa Jalla menugaskan beberapa malaikat untuk menggiring awan dan diarahkan ke tempat yang Allah Azza wa Jalla perintahkan. Masih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi alaihi salatu wasalam pernah bertanya kepada Jibril, ala ayyi syai'in Mikail? Wahai Jibril, untuk tugas apakah Mikail? Dijawab, ala nabat wal qatar, untuk tugas mengatur tumbuh-tumbuhan dan tetesan hujan. Kita sudah jelaskan hadis ini ketika menerangkan nama-nama malaikat. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa Mikail alaihi salatu wassalam dialah yang ditugaskan hal itu oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dia dibantu oleh banyak malaikat untuk melaksanakan tugasnya. Sebuah hadis yang menakjubkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bainama rajulun bifalahin minal arad fasami'a sautan fis sahabah asqi hadiqata fulan fatanaha dhalika as-sahab fa afraga ma'ahu fi hurratin fa idza sirjatun min tilka as-siraj qad istaw'abat dhalika al-ma' kulluhu fatataba'a al-ma' fa idza rajulun qa'imun fi hadiqatihi yahulu al-ma' بمساحته فقال له يا عبد الله ما اسمك قال فلان لاسم الذي سمع في السحابة فقال له يا عبد الله لما تسألني عن اسمي فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول أسقي حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها؟ قال أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وأكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. Kata Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam, ketika ada seseorang yang sedang berjalan di sebuah tanah terbuka di padang pasir, tiba-tiba dia mendengar suara di awan. Suara ini mengatakan, hujani kebun si Fulan, disebut namanya. Kalau Fulan bukan nama ya, si Anu gitu. Si Anunya itu disebut namanya. Maka kemudian awan pun berjalan dan berhenti di suatu tempat, lalu dia mencurahkan airnya dalam suasana yang sedang sangat panas. Lalu air itu pun mengalir. Aliran-aliran air dipenuhi semua dengan air. Orang itu mengikuti aliran air itu. Tiba-tiba dia melihat ada seorang laki-laki berdiri di kebunnya sedang mengatur aliran air ke kebunnya tersebut. Orang yang datang ini bertanya, wahai hamba Allah, siapa namamu? Si pemilik kebun itu berkata, Fulan. Dia menyebutkan nama yang didengar dari suara di awan tadi. Lalu dia balik bertanya, wahai hamba Allah, kenapa engkau bertanya tentang namaku? Orang tadi menjawab, aku mendengar suara di awan yang kemudian menyebabkan melimpahnya air ini. Suara ini mengatakan, hujani kebun si Fulan. Ternyata si Fulan itu engkau, namamu. Apa yang kau lakukan di kebun ini? Dia menjawab, kalau kamu benar berkata demikian, maka aku melihat hasil panen yang dikeluarkan dari kebunku ini. Maka aku sedekahkan sepertiga dari hasil panen. Aku makan beserta keluargaku sepertiganya. Dan aku kembalikan lagi sepertiga sisanya untuk modal pertanian ini. Jadi hasil panennya dibagi tiga. Sepertiga dia makan untuk keluarganya sampai panen yang akan datang. Sepertiga lagi dipakai modal untuk pertanian tersebut. Sepertiga lagi disedekahkan. Nah, di sini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Hadisnya nomor 2984. Di dalam hadis ini terkandung penjelasan tetapnya malaikat yang ditugaskan untuk menggiring awan. Awan itu digiring, diperintahkan, dan mereka berbicara. Para malaikat itu saling berbicara. Mungkin saja suara yang didengar laki-laki tadi adalah ucapan malaikat kepada malaikat lain yang menjadi anak buahnya. Lalu malaikat yang diperintahkan melaksanakan. Hujani itu kebun si Fulan. Lalu digiring awan ke arah tepat di atas kebun si Fulan. Kemudian diturunkan hujan. Di dalam hadis ini pun terkandung penjelasan bahwa manusia kadang bisa mendengar ucapan para malaikat. Sebagaimana juga dijelaskan, jin suka mencuri dengar para malaikat ketika para malaikat di langit saling berbicara satu sama lain tentang apa yang akan terjadi esok atau lusa. Kemudian pembicaraan malaikat yang didengar oleh jin itu dicuri, kemudian disampaikan kepada para dukun, tukang sihir, perama, satu kata yang benar dibumbui dengan ratusan kata-kata dusta. Dalam hadis tadi pun ada penjelasan bahwa para malaikat menggiring awan, lalu menghujani satu daerah tapi tidak dihujani daerah lain. Satu tanah, tanah lain enggak. Satu kebun, kebun lain tidak. Dan ini sesuatu yang real nyata tersaksikan oleh kita dalam kehidupan keseharian. Di satu kota, Bandung aja, atau Cirebon aja, atau Cianjur aja, atau Jogja aja. Kadang-kadang di satu daerah hujan, daerah lain tidak, tidak merata. Di satu kecamatan hujan, di kecamatan lain tidak, padahal masih satu kota. Bahkan kadang satu kecamatan, sebagian hujan, sebagian tidak. Itu semuanya ada yang mengatur. Siapa yang mengaturnya? Para malaikat. Atas perintah Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis ini pun terkandung penjelasan tentang keutamaan sedekah kepada para fuqara dan masakin dan orang-orang yang membutuhkan. Allah Azza wa Jalla mengganti harta orang yang sedekah itu. Allah membuat pertanian orang yang suka sedekah dari hasil pertanian oleh Allah disuburkan. Diberi hujan yang cukup agar tumbuh-tumbuhannya tumbuh secara sehat dengan hasil pertanian yang melimpah, hasil panen yang banyak. Kenapa? Karena dia mensedekahkan sepertiga dari hasil pertaniannya itu untuk fuqara dan masakin untuk disedekahkan. Makanya Allah mudahkan pertumbuhan dan perkembangan dari kebunnya. Panennya dibuat melimpah oleh Allah, diberi air yang cukup. Nah, ini harus menjadi konsep bagi kita kalau kita mau usaha apapun, pertanian, kayak dagang, kayak bisnis apa ke. Kalau ingin dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, sisihkan sebagian dari hasil itu untuk sedekah, untuk infak. Permudah urusan karyawan. Perbesar gaji karyawan. Jangan sampai pelit karyawan pinjam aja karena kebutuhan yang mendesak enggak diberi. Nanti Allah Azza wa Jalla persulit itu bisnisnya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup pintu-pintu rizki kepada orang yang pelit seperti itu. Karena dia hanya berusaha mencari mengumpulkan uang untuk diri pribadinya, tidak kepikiran untuk membantu orang lain. Maka orang seperti ini tidak akan diamanahi oleh Allah sebagai orang yang layak disaluri rizki untuk orang lain. Untuk fakir miskinnya paling 2,5%. Untuk dirinya berapa? Ya 97,5%. Lebih banyak lagi untuk kitanya. Sedikit sekali yang harus disalurkan ke orang lain. Tapi walaupun umpah sedikit, ya itu membuat Allah Azza wa Jalla melancarkan usaha dan bisnis yang dia lakukan. Ya. Itulah penjelasan kelompok malaikat yang keempat, yaitu malaikat yang ditugaskan untuk menggiring awan, menurunkan hujan, dan mengatur tumbuh-tumbuhan. Kelima, ada juga malaikat yang ditugaskan untuk menjaga gunung. Pernah kita membahas sebuah hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lain-lain. Bahwa ketika Nabi alaihi salatu wassalam di Mekah, disakiti oleh kaumnya, datang malaikat menawarkan, Allah menyuruhku mendatangimu untuk melaksanakan apapun yang kau perintahkan. Kalau engkau menghendaki niscaya aku akan angkat kedua gunung ini untuk aku timpakan kepada mereka. Kepada mereka yang menyakitimu. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam seseorang yang sangat penyantun dan penyayang, tidak pendendam. Seorang Nabi yang oleh Allah diutus dengan membawa sifat yang sangat mulia, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, dari jenis kalian, dari bangsa kalian. Rasul ini punya sifat azizun 'alaihi ma anittum. Sungguh besar, sungguh berat rasa penderitaan yang kalian alami. Jadi kalau kalian merasa menderita, maka penderitaan kalian membuat Nabi juga jauh lebih menderita. Beliau bersifat empati kepada penderitaan umatnya. Harisun 'alaikum. Sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang mukmin beliau itu rauf dan rahim, penyantun dan juga penyayang. Tidak ada dendam dalam dirinya kepada orang-orang yang menyakitinya. Disakiti, ditawari, mau saya timpakan enggak itu dua gunung agar mereka musnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena mereka itu orang-orang yang tidak mengetahui, tidak faham. Ya. Dalam hadis ini kita bisa tahu sangat dahsyatnya, besarnya dan kuatnya malaikat yang ditugaskan di gunung. Sehingga hanya dengan satu malaikat itu saja dia bisa mengangkat dua gunung untuk ditimpakan kepada manusia yang menyakiti Nabi Sulsam seandainya Nabi menghendakinya. Tapi karena Nabi Sulsam seorang yang bukan pendendam, maka Nabi tidak menghendaki, tidak menginginkan mereka itu dimusnahkan dengan digencet oleh dua gunung tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa ada malaikat penjaga gunung. Lalu apa yang dilakukan oleh malaikat di gunung tersebut? Wallahu a'lam, tidak ada dalil yang menjelaskan apa yang dilakukan oleh malaikat di gunung tersebut. Apakah yang mengatur tumbuh-tumbuhannya, ataukah yang memastikan keberadaan gunung tersebut tidak berubah, tidak bergeser, yang akan mengganggu keseimbangan alam atau apapun, wallahu alam, tidak didapati keterangan tentang hal itu. Tapi cukuplah bagi kita beriman secara global tentang hal ini, yaitu bahwa Allah Azza wa Jalla telah menugaskan para malaikat di gunung. Adapun yang dilakukan oleh malaikat di gunung tersebut, wallahu alam, tidak ada penjelasan tentang hal itu. Inilah yang kelima. Keenam, ada lagi malaikat yang amalnya meniup sangkakala dua kali. Yang pertama menghancurkan alam jagat raya, yang kedua menghidupkan kembali makhluk yang pernah ada hidup di dunia lalu mati dengan kiamat. Nah, nanti tiupan sangkakala yang kedua mereka hidup lagi, baik itu malaikat maupun jin, juga manusia termasuk binatang. Semua hidup lagi. Malaikat, para malaikat di langit, di bumi, ketika sangkakala ditiup mati. Apalagi jin dan manusia, juga para binatang dan seluruh kehidupan. Sebagaimana firman Allah, wa nufikha fis-sur fasaiqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Ditiuplah sangkakala, maka binasalah semua penghuni langit. Siapa penghuni langit? Bukan burung, tapi adalah para malaikat. Wa man fil ard, dan siapapun yang ada di bumi, ya kita manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, semua kehidupan. Ya, fasaiqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah, kecuali beberapa makhluk yang dikehendaki oleh Allah. Lalu para ulama ikhtilaf, siapa makhluk yang tidak mati dengan tiupan sangkakala pertama ini? Sebagian menyatakan Jibril, Mikail, dan Malakul Maut. Sebagian lagi menyatakan termasuk juga penghuni surga berupa bidadari-bidadari surga, wildan-wildan, karena mereka diciptakan untuk abadi. Walhasil memang tidak ada keterangan dalam Quran atau hadis yang sahih tentang siapa saja yang tidak dimatikan dengan tiupan sangkakala yang pertama tersebut. Cuma ada pendapat banyak ulama tentang hal ini. Tapi yang jelas bahwa ada malaikat yang ditugaskan meniup sangkakala. Sudah kita bahas siapa yang meniup sangkakala ini, tidak dijelaskan, tidak diterangkan. Tidak disebut baik dalam ayat maupun hadis yang sahih. Ayat hanya menyebut wa nufikha fissur, ditiuplah sangkakala. Yang jelas yang meniupnya bukan Allah tapi malaikat. Tapi siapa malaikatnya tidak disebut namanya. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Kaifa un'im wa sahibu sur qadil taqama sura wa asqa sam'ahu wa hana jabhatahu yantadhiru mata yu'mar fayanfukhu." Qalu ya Rasulullah, kaifa naqul? Qulu hasbunallah wa ni'mal wakil, alallahi tawakkalna. Kata Nabi selesai, bagaimana mungkin aku bisa bersenang-senang padahal pemegang sangkakala sudah mengulum sangkakala tersebut di mulutnya. Sudah dimasukkan ke mulutnya. Sudah memasang dua daun telinganya dan sudah mengernyitkan keningnya. Dia menunggu kapan diperintahkan. Posisi siap mendengar, siap melaksanakan. Sejak diciptakan, sangkakala itu sudah dimasukkan ke mulutnya. Siap ditiup. Begitu ada perintah, seketika itu juga ditiup. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus kami katakan? Doa apa yang harus kami baca? Kata Nabi SAW, katakan oleh kalian, hasbunallah wa ni'mal wakil, alallahi tawakkalna. Cukuplah bagi kami Allah sebagai pelindung. Dialah sebaik-baik pelindung dan hanya kepada Allah lah kami bertawakal. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Lalu At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan. Juga Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini. Juga Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Hadis ini sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Jadi di dalam hadis ini ada penjelasan, ada malaikat yang ditugaskan untuk meniup, sudah siap sejak sekarang. Tapi dalam hadis ini sama sekali tidak disebut siapa namanya. Juga dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Ma tarafa sahibu sur mundu wukila bihi musta'idun yanduru nahwal arsh makhafatan ay yu'mar qabla ay yartadda ilayhi tarfuhu ka'anna aynayhi kawkabani daryan." Kata Nabi SAW, tidak pernah dilepaskan sangkakala dari mulut pemegang sangkakala sejak dia diciptakan, sejak dia ditugaskan untuk itu. Dia bersiap sambil memandang ke arah arsy, khawatir diperintahkan sebelum siap. Seolah-olah kedua mata itu dua bintang yang sangat terang. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Lalu beliau katakan sahihul isnad. Imam Al-Zahabi menyatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Ibnu Hajar menghasankannya dalam kitab Fathul Bari. Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam silsilah al-hadis as-sahihah. Jadi ada malaikat peniup sangkakala tapi tidak disebut namanya. Apakah Jibril, Mikail, Israfil atau yang lainnya tidak ada? Tapi memang ada malaikat yang namanya Israfil. Nama malaikat Israfil tidak disebut dalam Al-Quran. Yang dalam Al-Quran yang ada adalah Jibril, Mikail, gitu ada. Malik ada. Harut Marut ada. Zabaniyah ada. Tapi Israfil tidak disebut dalam Al-Quran. Yang disebut, yang menyebut nama Israfil adalah hadis yang sahih. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam salat malam, salat tahajud, doa iftitah yang beliau baca adalah Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi was syahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Kata Nabi SAW, wahai Allah Rabb Jibril, Mikail dan Israfil, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui alam nyata dan alam gaib. Nah itu ada disebut di dalam hadis yang sahih malaikat Israfil. Tapi dalam hadis itu pun tidak disebut apa tugas malaikat Israfil. Nama malaikat Israfil ada diterangkan dalam hadis sahih. Dan ada malaikat yang ditugaskan meniup sangkakala. Itu diterangkan baik dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih. Tapi tidak ada baik ayat ataupun hadis yang sahih yang menerangkan bahwa peniup sangkakala itu adalah Israfil. Karena ini menyangkut masalah gaib, masalah keimanan, masalah akidah, maka kita wajib meyakini permasalahan tentang akidah ini yang bersumber dari Quran atau hadis yang sahih. Di saat tidak ada ayat, tidak ada hadis yang sahih, jangan dijadikan bagian dari keyakinan kita. Maka wajib kita meyakini ada namanya malaikat Israfil, karena dijelaskan dalam hadis yang sahih. Dan kita juga wajib meyakini ada malaikat peniup sangkakala, karena itu dijelaskan dalam Al-Quran atau hadis yang sahih. Tapi kita tidak boleh meyakini bahwa peniup sangkakala itu adalah Israfil, karena tidak adanya keterangan baik dalam Quran atau hadis yang sahih tentang masalah itu. Lalu kenapa orang-orang mengaitkan peniup sangkakala dengan malaikat Israfil? Karena memang ada hadis tentang hal itu tapi dhaif, bahkan la asla lahu. Sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Termasuk Imam Ibnu Katsir juga menukil riwayat tentang hal itu. Tapi semuanya dhaif, bahkan dikatakan la asla lahu. Oleh karena itu, cukuplah kita mengimani hal ini secara global, yaitu wajib kita meyakini ada yang namanya malaikat Israfil, dan wajib kita meyakini ada malaikat yang meniup sangkakala. Tapi tidak mesti dihubungkan antara kedua-duanya, ya. Wallahu a'lam. Inilah yang keenam. Ketujuh, ada lagi malaikat yang ditugaskan untuk menjaga Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah itu dua ibu kota kaum muslimin. Allah telah memuliakan kedua kota itu dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mekah disebut dengan sebutan Ummul Qura. Di sanalah ada rumah Allah yang diagungkan, disucikan, yang terus akan mulia sejak mulai diciptakannya langit dan bumi. Sedangkan Madinah adalah tempat hijrahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Tempat tumbuh dan berkembangnya iman dan dakwah. Di sana pula dikuburkan jasad Rasul SAW yang mulia. Keutamaan Mekah dan Madinah sangat-sangat-sangat banyak. Sehingga ditulis banyak kitab-kitab yang panjang dan tebal yang menjelaskan keutamaan kedua kota tersebut, Mekah dan Madinah. Dan di antara keutamaan Mekah dan Madinah adalah bahwa para malaikat menjaga kedua kota itu. Melindungi dari masuknya Dajjal, laknatullahi alaih. Dan dalil tentang hal ini banyak. Di antaranya hadis dari Anas radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Laisa min baladin illa sayatu'uhu Dajjal illa Makkah wal Madinah. Laisa lahu min niqabiha naqbun illa 'alaihi al-mala'ikah safina yahrisunaha thumma tarjiful Madinah bi ahliha thalatha rajafat." Fayukhrij Allahu kulla kafirin wa munafiq. Kata Nabi SAW, tidak ada satupun negeri di alam jagat raya ini kecuali akan diinjak oleh Dajjal, didatangi. Kecuali dua kota, yaitu kota Mekah dan Madinah. Tidak ada satupun celah-celah di kota, perbatasan kota Mekah dan Madinah, kecuali di sana ada malaikat yang berjajar menjaga. Kemudian berguncanglah kota Madinah 3 kali. 3 goncangan. Dengan goncangan itu Allah mengeluarkan seluruh orang kafir dan munafik yang ada di sana. Ini menunjukkan kelak di akhir zaman ketika Dajjal muncul mau menyerang Mekah dan Madinah. Di kota Mekah dan Madinah ada orang kafir dan orang munafik. Tapi nanti mereka akan keluar dengan apa? Dengan adanya goncangan semacam gempa bumi berguncang. Orang-orang mukmin tetap tinggal di Mekah dan Madinah. Orang kafir, orang munafik pada keluar. Ya. Oleh karena itulah maka nanti akan tersisa hanya orang-orang mukmin di Mekah dan di Madinah. Hadis tadi sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam 2 kitab sahihnya. Dalam hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu an atau dikenal dengan hadis Al-Jasasah yang masyhur, di mana Tamim terdampar di sebuah pulau ketika berlayar kemudian ketemu makhluk yang disebut Jasasah, makhluk yang penuh bulu di seluruh tubuhnya saking tebalnya bulunya tidak bisa dibedakan mana depannya mana belakangnya. Lalu Jasasa itu menunjuk sebuah bangunan di pulau itu. Pergilah Tamim dan kawan-kawannya ke bangunan itu. Didapati di sana ada orang yang tinggi, besar, terbelenggu dengan sangat kuat, dengan besi. Dari lutut sampai mata kakinya dibelenggu dengan besi. Dan dirantai dengan rantai besi yang sangat kuat. Lalu ada dialog. Siapa orang itu? Ternyata Dajjal. Dia berkata, ini anal masih, wa inni usyiku ayya'dhana li fil khuruj, fa akhruju fa asiru fil ardi, fala ada'u qaryatan illa habattuha fi 40 laylatan, ghayra makkah wa tayyibah, fahuma muharramatani alayya, kiltahuma. Kullama aradtu an adkhula wahidan minha istaqbalani malakun biyadihi sayf salata yasudduni anha wa inna ala kulli naqbin minha malaikatun yahrisunaha. Aku ini Al-Masih Dajjal, sebentar lagi aku diizinkan keluar, aku akan keluar, aku akan jelajahi seluruh permukaan bumi. Tidak ada satu desa pun ya yang aku biarkan kecuali aku akan kuasai hanya dalam 40 hari saja, kecuali Makkah dan Thayyibah. Thayyibah ini Madinah. Ya. Karena apa? Karena kedua kota itu diharamkan atasku. Setiap kali aku akan memasuki salah satu di antara kedua kota ini, langsung dihadang oleh malaikat yang di tangannya tergenggam pedang yang terhunus. Dia menghalangi aku untuk memasukinya. Dan sungguhnya di setiap celah-celah kota tersebut ada malaikat yang menjaganya. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Hadis-hadis yang senada dengan ini sangat banyak yang menunjukkan ada malaikat yang memang ditugaskan untuk menjaga kota Mekah dan kota Madinah. Inilah yang ketujuh. Kedelapan, satu lagi ya. Malaikat yang juga ditugaskan untuk menjaga Syam. Selain Mekah dan Madinah, ada juga yang dijaga oleh malaikat. Siapa? Yaitu Syam. Sekarang Syam sudah tidak ada ya. Dahulunya Syam itu gabungan dari empat negeri. Sekarang berpecah menjadi empat negara. Empat negeri tersebut adalah Lubnan, Lebanon ya, Palestine, Urdun atau Yordania, dan Suriah. Kalau Suriah sekarang ada. Empat negeri ini sekarang ada. Empat negeri Lebanon, Palestina, Suriah, dan Yordania dulunya bergabung menjadi satu negara. Lalu disebut dengan negeri Syam. Sekarang terpecah menjadi empat negara. Nah, Syam ini negeri yang oleh Allah dinyatakan dalam Al-Quran sebagai negeri yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana ada Masjid Al-Aqsa di Palestina. Allah azza wa jalla berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya. Sekitar Masjidil Aqsa itu sudah diberkati. Dan Masjidil Aqsa ada di Syam. Tepatnya ada di Palestina. Jadi dari ayat ini kita sudah mengetahui bahwa negeri Palestina itu adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan ayat ini. Kesanalah dahulu Nabi SAW Isra. Lalu dari sana beliau mi'raj ke langit. Beliau di Masjid Al-Aqsa berkumpul dengan ruh para Nabi. Dan beliau yang mengimami sholat para Nabi tersebut. Dari Masjid Al-Aqsa lalu mi'raj dengan Jibril ke langit. Kisah Isra Mi'raj ini ma'ruf. Dikenal. Dan di dalamnya menyebut dua nama tempat. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah. Masjidil Aqsa di Palestine, di Syam. Yang menunjukkan keutamaan kedua masjid ini. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dan juga menunjukkan keutamaan dari dua kota ini. Kota Mekah dan kota di Palestine. Yang di sana ada Masjidil Aqsa. Nah, kita dilarang mengunjungi tempat yang jaraknya sangat jauh, perbekalan yang dibutuhkan sangat-sangat besar, memaksa-maksakan diri untuk pergi ke tempat itu, dilarang secara syar'i kecuali tiga tempat. Tiga tempat ini Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu rihal illa ila thalathah masajid. Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, wa Masjidi hadza. Tidak boleh berpayah-payah dalam melakukan perjalanan kecuali untuk ketiga masjid. Pertama, Masjidil Haram di Mekah. Kedua, Masjidil Aqsa di Palestina, dan ketiga, masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi di Madinah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Nah, di antara keutamaan negeri Syam adalah para malaikat itu membentangkan sayapnya menaungi negeri Syam. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Tuba lisyam inna malaikatar rahman basitatu ajnihatiha alaih." Berbahagialah Syam karena para malaikat Allah azza wajalla membentangkan sayap-sayap mereka di atasnya. Hadis ini diriwayat Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, juga At-Tirmidzi, ya. Lalu At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan. Imam Al-Hakim juga meriwayatkan dalam kitab Al-Mustadrak. Lalu Al-Hakim menyatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim dan disepakati oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Dan Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam kitab silsilah al-hadis as-sahihah yang menunjukkan kesahihan hadis ini. Dan inilah hadis yang sepenting-penting nas yang menerangkan beberapa amalan para malaikat, di antaranya negeri Syam tersebut. Itulah beberapa amalan malaikat, dan saya pikir cukup sampai di sini saja membahas amalan malaikat yang berkaitan dengan alam. Nanti untuk pertemuan yang akan datang baru kita memasuki pembahasan yang lebih seru, lebih mengena, karena kita memiliki banyak kepentingan untuk mengetahui hal ini, karena yang akan kita bahas adalah amalan-amalan malaikat yang berkaitan dengan Bani Adam, dengan manusia. Apa saja itu, insya Allah kita bahas di hari Selasa yang akan datang. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab, dan Akhi Muzain dipersilakan untuk memandu tanya jawab. Alhamdulillah. Ya, syukran Ustaz atas materi yang telah disampaikan, dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan kita sudah ada yang bertanya melalui telepon, Ustaz. Kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, Pak? Di mana? Dari Abu Ramdan di Cililin. Mangga Abu Ramdan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya mau bertanya, beda mungkin dari apa pembahasan, cuman ini mungkin ya sedikit apa sangat mungkin sangat penting, karena saya mendengar ya dari setiap pembukaan itu ada dibilang syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah, tapi kedengarannya asyhadu alla ilaha illallah. Nah itu gimana Ustaz, setiap ada yang adzan atau saya mendengar banyak yang bicaranya bukan asyhadu alla ilaha illallah tapi asyhadu alla ilaha illallah. Nah itu mungkin apakah itu sah atau enggak? Ya saya dikhawatirkan mungkin dalam sholat juga asyhadu alla ilaha bukan asyhadu alla ilaha illallah tapi asyhadu alla ilaha illallah. Itu saja mungkin Ustaz. Iya. Terima kasih, jazakallahu khairan katsiran. Iya, wa jazakallahu khairan. Iya, Bapak Abu siapa? Abu Ramdan. Abu Cililin. Ramdan Cililin, barakallahu fiik. Iya. Iya, syahadat bunyinya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Ada ha. Tapi orang yang tidak memperhatikan aspek tajwid, aspek makhraj, sering mengabaikan. Terlebih para muadzin rata-rata awam, belum tentu dia menguasai tajwid makhraj, asal bisalah mengumandangkan adzan. Akhirnya apa? Akhirnya salah dalam mengucapkan kalimah-kalimah adzan atau qomat. Ada yang Allahu Akbar, barnya panjang. Itu keliru besar, itu kalimat kufur. Karena apa? Kalau Akbar dengan panjang alif, maknanya tambur. Jadi Allahu Akbar, artinya Allah adalah tambur. Keliru. Atau ada juga yang alifnya panjang. Allahu Akbar. Itu kalimat kufur juga kalau alifnya panjang. Allahu Akbar maknanya A Allahu Akbar. A-nya ada dua. Kalau dua A disatukan jadi panjang Allah. Itu kalimat tusyak. Kalimat yang menunjukkan ke apa? Keragu-raguan. Makna Allahu Akbar, apakah Allah itu besar? Berupa pertanyaan. Demikian juga kalau A-nya dalam Akbar panjang Allahu Akbar. Sama Allah, apakah Allah itu maha besar? Ya, maka harus benar panjang pendeknya. Termasuk makhraj. Huruf H wajib untuk diucapkan. Jadi ashadu. Ashadu artinya aku bersaksi. Tapi kalau H-nya dihilangkan dalam ucapan jadi ashaddu. Maknanya jauh berbeda. Asyaddu artinya yang paling berat, paling sukar, ya, paling sulit. Jadi asyaddu an la ilaha illallah artinya yang paling sulit adalah la ilaha illallah. Berbeda. Maka ingat para muadzin dan juga yang qomat, apalagi imam, gitu ya. Harus hati-hati pilih muadzin yang mengerti tajwid dan makhraj. Makanya yang tidak faham tajwid makhraj malah jangan adzan, jangan qomat, nanti memalukan. Ini yang ditembak nanti DKM-nya, ini DKM ini gimana menugaskan orang yang adzan dan qomat. Padahal mungkin DKM tidak menugaskan orang itu, udah orang itu aja hihi denganan. Orang itu aja apa namanya? Hihi denganan apa bahasa Indonesianya, kreatif sendiri tanpa disuruh gitu ya. Kadang karena saking inginnya adzan, dia beberapa menit sebelum adzan sudah datang ke masjid ya, lalu mic itu diambil dipegang biar enggak sama orang. Mending kalau dia benar adzannya, mending adzannya itu jadi syiar. Kalau adzannya jadi bahan olok-olok orang, jadi bahan omongan orang, dia dosa. Membuat orang lain juga dosa, ya. Jadi sekali lagi perhatikan para muadzin. Muadzin harus mengerti tata cara baca Al-Qur'an. Harus faham tajwid dan makhraj. Nanti antara hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah, itu juga berbeda. Falah dengan hak kecil, sholah dengan hak besar. Oleh karena itulah, maka sekali lagi, DKM harus tegas. Yang salah adhannya dilarang, kamu jangan adhan. Berdua saja jangan di hadapan orang, nanti dia malu. Dia dibisikin, maaf ya, sebaiknya biarkan orang lain aja yang adhan, bapak mah duduk-duduk saja. Kalau ternyata dia marah, pundung itu apa ya? Belik. Belik itu apa ya? Bahasa Indonesia apa pundung atau belik? Akhirnya enggak mau lagi sholat di sana. Cari masjid lain. Maka dia dosa, berarti apa? Berarti motif dia untuk azan itu apa sih motivasinya? Ya. Padahal itu membawa syiar dan bisa apa namanya, bisa menjadi bahan omongan orang. Harus tahu diri. Orang yang adzannya keliru atau salah, ya, tanpa harus dilarang juga, dia diam aja, serahkan ke orang lain yang adzannya benar. Begitu, wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan kembali bacakan pertanyaan yang masuk. Kami persilakan yang akan bertanya melalui telepon kepada Ustaz di nomor 022-868-62637. Ada yang masuk lagi, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Dari siapa, di mana, Bapak? Dari Pak Yanto di Bandung, di Cirebon ini, Ustaz. Saya, silakan Pak Yanto. Saya mau nanya nih. Di dalam hadis dijelaskan bahwa dalam suatu majelis ilmu itu ada naungan sayapnya para malaikat. Iya. Yang saya tanyakan, apakah saya yang ada di Cirebon dan kota-kota lain yang mendengarkan lewat radio juga mendapatkan naungannya, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Yanto ya, ya. Di Cirebon, barakallahu fik. Ya, betul. Hadisnya banyak. Di antara hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Sesungguhnya Allah mengembangkan sayap mereka bagi para penuntut ilmu, bagi orang yang sedang menuntut ilmu, karena ridho terhadap apa yang sedang mereka lakukan. Bagaimanapun cara dia menuntut ilmu, ya, nggak peduli caranya. Yang jelas dia sedang menuntut ilmu. Apakah hadir di majelis langsung atau termasuk umpamanya sekarang sedang mendengarkan radio di rumahnya masing-masing dengan niat benar untuk mendengarkan, bukan sepintas. Dia siapkan catatan, dia siapkan mushaf Al-Quran. Kalau-kalau Ustaz yang menerangkan mengutip ayat, ya, lalu dia buka ayat yang dia sebut. Kadang-kadang Ustaz salah menyebut nama surat, nama ayat. Karena mungkin yang tercetak di dalam kitabnya juga salah cetak kadang ada. Bukan kadang, sering. Saya sering juga ditegur Ustaz, surat dan ayat yang Ustaz sebutkan enggak ada, beda kok. Ternyata salah sebut ayat, salah sebut surat. Mungkin saja, ya. Nah, lalu itu yang dia lakukan, mendengarkan. Dia sedang menuntut ilmu melalui radio, melalui umpamanya TV, melalui YouTube. Kalau yang dia lakukan sedang menuntut ilmu, kenalah dengan keumuman hadis tadi, innal malaikata la tadu ajnihata li talibil ilm ridan bima yasna. Para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka bagi orang yang sedang menuntut ilmu. Bagaimanapun cara dia menuntut ilmu, ya. Termasuk yang mendengar di radio, wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon lagi dari Pak Taufik. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Ustaz. Ustaz mau bertanya, Ustaz pernah menerangkan bahwa tidak ada surat qabliyah Isa, tapi keumuman hadis kata Ustaz yang diroja ada, katanya keumuman hadis, jadi antara adzan dengan qomat itu ada surat sunat qabliyah, Ustaz. Iya. Yang kedua, Ustaz, ada yang menerangkan katanya seorang Ustaz bahwa kalau kita membicarakan tentang masjid-masjid kita akan rugi katanya. Itu memang benar ada. Kalau apa membicarakan tentang bisnis kita? Oh, di masjid. Oh, di masjid. Masjid. Iya, itu iya. Katanya akan rugi, bener enggak? Ada keterangannya enggak, Ustaz, itu? Iya. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Taufik di Marga Asih. Barakallahu fik. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah sholat qabla isya. Iya. Yang dimaksud sholat qabla isya itu tidak ada, maksudnya adalah sholat rawatib, bukan sholat-sholat yang lain. Tapi kalau umpamanya sebelum isya dia masuk masjid lalu dia tahiyatul masjid, syukur wudhu, tentu saja boleh. Termasuk melakukan sholat mutlak antara adzan dengan qomat. Sebab Nabi SAW menyatakan ma bainal adzanaini shalah. setiap antara dua adzan ada sholat. Ya boleh dilakukan, ya. Antara adzan maghrib dengan isya, dengan antara adzan maghrib dengan qomat, antara adzan isya dengan qomat, antara adzan asar dengan qomat, silakan. Dibolehkan, tapi itu bukan apa? Bukan rawatib. Bukan disebut qabla isya, bukan disebut qabla maghrib, bukan disebut qabla asar gitu. Itu adalah sholat mutlak yang dilakukan antara adzan dengan qomat. Wallahu alam. Itu yang pertama. Yang kedua, berjualan di masjid. Membicarakan bisnis di masjid. Iya, berjualan di masjid, jual beli termasuk transaksinya. Berbicara bisnis itu berupa transaksi jual beli di masjid memang terlarang, tidak boleh dan apa, dan didoakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam agar rugi, tidak untung. Bahkan kita diperintahkan kalau ada orang yang jual beli di masjid atau transaksi tawar menawar, barangnya tidak ada di masjid tapi tawar menawarnya, transaksinya mungkin dilakukan di masjid, kita harus mendoakan kerugian. Sebagaimana sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum may yabi'u aw yabda'u fil masjid faqulu la rabahallahu tijarataka." Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melihat orang yang berjual beli di dalam masjid, maka katakan oleh kalian, semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepada perniagaan kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi dengan sanad yang hasan sahih. Ya. Termasuk apa? Termasuk promosi di masjid. Baik promosi melalui pengeras suara ataupun menyebar pamflet yang ditempel di masjid atau dibagi-bagikan ke jamaah yang ada di masjid. Sebagaimana Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menyatakan bahwa pemasangan iklan, ya, pamflet dan semacamnya yang ditempel di masjid tetap terlarang untuk menutupi hal yang terlarang dilakukan di dalam masjid, yaitu berjual beli. Tapi selain akad jual beli dibolehkan, seperti melunasi hutang, akad nikah, ya, maka dibolehkan. Karena apa? Karena bukan jual beli. Termasuk sejenis dengan jual beli seperti akad sewa menyewa. Karena sewa menyewa itu juga termasuk salah satu jenis jual beli. Transaksi kontrak, transaksi sewa menyewa, rental atau yang sejenisnya termasuk bisnis yang sejenis dengan jual beli. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyamakan dengan jual beli. Maka itu juga terlarang. Oleh karena itulah kalau kita melihat ada transaksi itu di masjid, kita doakan semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepada bisnis kalian. Kalau itu di masjid. Adapun kalau itu di luar masjid, silakan. Jadi kalau ada ikhwan nanti transaksi, yuk kita ngumpul di masjid, bertemu aja sambil sholat. Nah setelah sholat nanti keluar dari masjid lalu melakukan transaksi di luar, maka dibolehkan. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita sekarang beralih terlebih dahulu ke penanya-penanya yang melalui pesan singkat. Yang pertama adalah dari Nur di Kebon Bibit. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana dengan fenomena ada lafaz Allah di awan? Apakah ada hubungan dengan malaikat yang membawa awan? Yang kedua, kalamullah itu termasuk sifat Allah bukan? Ya, fenomena lafaz Allah di awan itu hanya imajinasi manusia. Yang dari satu sudut pandang lalu diimajinasikan sebagai lafaz Allah, bisa terbentuk seolah-olah itu lafaz Allah. Tapi diimajinasikan sebagai bentuk lain, ya sangat mungkin. Kadang ada ditelak-telak gitu, disidik-sidik, ditatap secara tajam, kebayang, oh itu ada seperti wajah orang sedang marah atau sedang tersenyum, itu matanya, ini hidungnya. Tergantung bagaimana orang mengimajinasikannya. Ya, oleh karena itulah maka itu bukan secara sengaja diatur membentuk lafaz Allah Azza wa Jalla. Tapi orang yang melihatnya mengimajinasikan seolah-olah demikian. Ya, itu yang pertama. Yang keduanya, apakah kalamullah termasuk sifat Allah? Iya, betul. Kalamullah termasuk sifat Allah. Salah satu di antara sifat Allah adalah kalam, berbicara, ya. Dan ini disebut sifat fi'liyah karena berupa perbuatan. Ya, sama dengan umpamanya Allah melihat, Allah mendengar, Allah berbuat ini, berbuat itu, dan salah satunya Allah berbicara dengan pembicaraan yang hakiki, tapi kaifiat cara berbicara Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah berbicara, manusia berbicara, tapi berbeda dalam hal kaifiat, ya, dan cara. Sama dengan Allah mendengar, manusia mendengar. Innallaha kana sami'an basir. Allah itu mendengar, melihat. Allah juga mengatakan waja'alnahu sami'an basir. Kami jadikan bagi manusia mendengar dan melihat. Allah sami'an basir, manusia sami'an basir. Tapi hakikat dan kaifiatnya berbeda. Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Sama dengan Allah punya tangan, manusia punya tangan. Allah punya tangan dijelaskan dalam Al-Qur'an, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Tapi jelas tangan Allah dengan tangan manusia jauh berbeda. Baik bentuknya, fungsinya, ukurannya, segala-galanya. Jangankan tangan Allah dengan tangan manusia, atau tangan manusia dengan tangan makhluk lain berbeda. Kursi punya tangan. Orang-orang menyebut ini tangan kursi. Bagaimana bentuk tangan kursi? Antar kursi yang satu dengan kursi yang lain aja udah berbeda, ya. Apalagi tangan kursi dengan tangan manusia. Bentuknya, fungsinya, bahannya, segala macamnya berbeda. Itu makhluk dengan makhluk. Apalagi makhluk dengan Allah. Lalu bagaimana tangan Allah? Wallahu a'lam. Tidak ada penjelasan. Laisa kamitslihi syai'un yang jelas. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai. Nah, tangan itu disebut dengan sifat dzatiyah. Sifat yang menunjukkan atau menggambarkan zat Allah Azza wa Jalla. Yang tidak sama dengan makhluk manapun. Nah, termasuk kalam. Ya, jadi kalamullah adalah sifat Allah. Dan sifat Allah sama dengan zat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu bukan makhluk. Salah satu buktinya bahwa kalamullah bukan makhluk, kita disyariatkan berlindung kepada kalimah-kalimah Allah. Umpami a'udzu bikalimatillahit tamma min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimah-kalimah Allah. Bukan kepada zat Allahnya, tapi kepada kalimah-kalimah Allah dari kejahatan semua makhluknya. Menunjukkan, ya, kalimah ini sifat Allah dan sifat Allah sama dengan zat Allah dan bukan makhluk. Oleh karena itu orang yang menyatakan Quranlah makhluk berarti orang itu menganggap Quran ini bukan sifat Allah, bukan kalamullah, mungkin kalam manusia. Karena kalam manusia adalah makhluk. Kalam malaikat adalah makhluk. Kalam makhluk adalah makhluk. Tapi kalam Allah bukan makhluk. Dia sifat Allah dan sifat Allah sama dengan zat Allah dan bukan makhluk. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya pertanyaan senada dari Ummu Naufal di Cirebon serta dari Bu Sofi di Bandung, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya mengapa negeri Syam dijaga malaikat tetapi banyak terjadi fitnah di sana? Sedangkan Ummu Naufal katanya Palestina termasuk yang dijaga para malaikat, tapi kenapa di sana perang terus? Mohon penjelasannya. Syukran jazakallah. Iya, yang dimaksud dijaga bukan dijaga tentang perdamaiannya. Bukan dijaga dari peperangan, dari fitnah seperti itu. Tapi tadi disebutkan ya bahwa para malaikat menaungi negeri Syam. Dan Allah memberkati. Sehingga ya apa yang ada di sana jauh lebih baik dibanding di negeri yang lain. Karena kita ini seringkali menganggap fitnah kepada segala sesuatu yang menimbulkan penderitaan kepada kita. Seperti peperangan, seperti permasalahan bentrok sosial, bentrok politik yang banyak terjadi di negeri Suriah dan Palestina sampai sekarang. Tapi terhadap perbuatan syirik, kufur, maksiat dan yang lain-lain, kita tidak menganggapnya sebagai sebuah fitnah. Lalu di Indonesia disebutkan Indonesia kayanya lebih barokah tuh daripada di Palestina atau di Suriah. Di Indonesia tidak ada peperangan seperti di mereka. Lalu disebut lebih barokah. Itu keliru besar. Di Indonesia tidak ada peperangan seperti di sana karena seluruh yang sesat-sesat dibebaskan. Syiah tidak ditindak. Kalau dahulu ada orang yang menempatkan Nabi Muhammad SAW di urutan ke-11 apa waktu tabloid apa tuh dulu. Sampai tabloid monitor seperti itu sampai dituntut dan dihukum. Sekarang ya ada orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghina Aisyah radhiyallahu anha, menghina para sahabat, dibiarkan bebas begitu saja. Padahal bisa dituntut secara pidana, sudah ada bukti, ada banyak saksi dan ada pasalnya. Tapi dibiarkan. Semua kesesatan, semua perbuatan syirik, perbuatan kufur, perbuatan bid'ah bebas berkeliaran. Apa itu barokah? Dan umat Islam yang memiliki girah keislaman yang kuat super sedikit. Kebanyakan apa? Hare-hare atau cuek terhadap kesesatan yang berkembang di sisinya. Makanya tidak ada bentrokan sosial. Karena cuek. Tapi kalau di sana itu tidak dibiarkan, maka terjadi benturan. Mana yang lebih barokah? Yang lebih barokah adalah yang bereaksi terhadap seluruh kufur, syirik, bid'ah, dan penyimpangan yang lainnya tersebut. Walaupun berakibat munculnya apa? Benturan. Itulah yang terjadi di Palestina. Itulah yang terjadi di Suriah. Itulah yang terjadi di banyak negeri-negeri yang sebenarnya lebih barokah menurut kacamata Allah Azza wa Jalla dibanding negeri-negeri yang aman, tentram, damai gitu ya. Hanya karena apa? Karena bersandingnya antara hak dan batil. Karena tidak tegaknya amar ma'ruf nahi munkar, karena lemahnya para pelaku dakwah dalam menghadapi segala macam kemungkaran yang ada. Jadi barokah atau tidaknya itu tidak dilihat dari apakah aman ataukah kacau, enggak. Aman karena berkuasanya apa namanya kesesatan. Ya, lemahnya orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar itu lebih tidak barokah dibanding terjadi peperangan, terjadi benturan karena adanya clash antara hak dan batil. Dan memang mesti hak batil tidak mungkin bersanding bersamaan. Maka di negeri-negeri yang aman, tentram, tidak ada benturan tersebut, seringkali kepentingan agama dinomor sekiankan. Yang penting apa namanya kebersamaan. Walaupun bersama dalam kesesatan itu lebih baik daripada berbenturan karena urusan yang prinsip yang sangat fundamental yaitu memperjuangkan kebenaran. Kan begitu rata-rata prinsip orang. Keliru ya. Jadi tidak diukur dari sana. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Udin di Bantul, Yogyakarta. Assalamualaikum Ustaz. Apa saja amalan yang bisa kita lakukan yang dapat membentengi dari fitnah Dajjal? Pak Udin di Bantul. Bantul. Ada 4 agar kita ini selamat dari fitnah Dajjal. Pertama, membaca surah Al-Kahfi. Karena itu yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan para ulama sudah menjelaskan rahasianya. Kenapa tidak ayat kursi? Kenapa tidak Al-Falaq, An-Nas dan yang lain-lainnya? Kenapa Al-Kahfi? Ya, di antaranya adalah karena pertama nas dari Nabi ya, dan itu wahyu dari Allah melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan Allah lebih mengetahui rahasia di balik semua itu. Kedua, dalam Al-Kahfi itu terkandung ya penjelasan atau kisah-kisah yang ajaib yang keluar dari nalar akal manusia. Ashabul Kahfi lebih dari 300 tahun tertidur tanpa apa, makan tanpa minum, dan mereka bertahan hidup ya. Kejaran raja yang sangat zalim yang mengaku dirinya Tuhan dan seterusnya ya. Itu sebuah kisah yang sangat ajaib luar biasa. Dan ini memberikan inspirasi dan kekuatan di dalam menghadapi Dajjal la'natullahi alaih. Jadi pertama baca surah Al-Kahfi. Yang kedua adalah berta'awudz kepada Allah Azza wa Jalla dari fitnah Dajjal. Berta'awudz artinya minta perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wa mati, min fitnatil masiihid dajjal. Berta'awudz. Yang ketiganya, kalau itu teralami bertemu sejaman dengan Dajjal, lari menghindar sejauh-jauhnya, jangan nyamperin, jangan kepedean, saya akan bunuh walaupun saya terbunuh itu Dajjal, saya syahid, saya akan lawan. Jangan begitu. Karena begitu bertemu bisa-bisa kita tunduk dan menjadi pengikut Dajjal laknatullahi alaih. Karena fitnah yang ditimbulkannya luar biasa hebatnya, sampai kata Nabi SAW, ada seorang pemuda yang seperti itu, saya akan hadapi Dajjal. Ya, begitu ketemu langsung jadi pengikutnya. Maka Nabi SAW, siapa yang mendengar berita tentang keluarnya Dajjal, segera lari menghindar, menjauh sejauh-jauhnya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah, kalau memungkinkan kita masuk Mekah atau Madinah. Karena begitu masuk Mekah dan Madinah, maka Dajjal tidak akan bisa masuk mengejar kita ke sana, karena sudah dijelaskan tadi bahwa Mekah dan Madinah dijaga oleh para malaikat. Itulah empat ya, cara menghindarkan diri dari fitnah Dajjal. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon kembali dari Pak Edi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Iya Pak. Silakan. Mau tanyakan ialah Quran yang berdasarkan tulisan yang biasa lazim dari kecilikan. Bahasa kita baca dari kanan. Halo Pak Edi, Pak Edi, ini kok putus-putus Pak Edi? Coba radionya dimatikan dulu biar tidak ada feedback ya. Atau Bapak mencari sinyal Bapak yang bagus. Atau Bapak agak sedikit bergeser kalau ya. Sinyalnya jelek. Ya. Ya silakan ulang Pak. Ini Quran kan tulisannya dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan? Ya. Dari kanan ke kiri mungkin Pak. Dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Iya dari kiri. Iya. Alangkah tidak salah satu penceramah yang mengatakan bahwa kalau kita membaca Quran yang dari kiri ke kanan seperti tulisan Latin, tulisan biasa itu. Halo Pak Edi, aduh mohon maaf terputus-putus, jadi tidak bisa tertangkap nih. Pak Edi pakai HP ya? Pakai ear. Terputus-putus, mungkin sinyalnya kurang bagus. Coba bergeser lagi. Keluar Pak, jangan di ruangan. Keluar. Jadi ada penceramah, terus bilang apa? Yang mengatakan bahwa kalau kita Quran yang tulisannya seperti tulisan Masehi gitu. Tulisan Latin? Iya, tulisan Latin. Itu katanya bukan Quran karena tidak sesuai dengan Transliterasinya gitu. Ya, jadi apakah hukumnya apakah begitu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Pak Edi, barakallahu fiik. Betul, Al-Qur'an itu wahyu Allah Azza wa Jalla, ya. Lafadznya termasuk huruf-hurufnya, ya. Kalau sekarang ada yang namanya transliterasi, jadi penulisan Al-Qur'an dengan huruf Latin. Alhamdulillah itu ditulis dengan alhamdulillah, ya. Apakah transliterasinya Al-Qur'an? Bukan, tentu saja bukan. Apalagi penulisan dari huruf Arab ke huruf Latin itu tidak bisa menggambarkan seluruh huruf Arab yang aslinya. Seperti umpamanya ada beberapa huruf yang secara tertulis ada, tapi terucapkannya tidak ada. Seperti umpamanya alif lam syamsiyah. Umpamanya assalam, itu ada alif lam. Tapi dalam penulisan kan alif lamnya tidak ada. Langsung A, S gitu ya, double S, lalu A dan seterusnya, assalam. Alif lamnya hilang di dalam penulisan huruf Latin, ya. Dan ini ketika dikembalikan dari huruf Latin ke huruf Arab bisa keliru, bisa salah. Oleh karena itulah maka transliterasi betul bukan Al-Qur'an. Karena ketika seseorang tidak bisa membaca Al-Qur'an dari huruf-huruf Arab lalu dia membaca dari transliterasi huruf Latin, ya, kemudian dia ungkapkan, maka pasti banyak yang keliru, salah tajwidnya, makhrajnya dan seterusnya. Oleh karena itu orang yang tidak bisa membaca Al-Qur'an, ya, jangan membaca dari transliterasinya dari huruf Latinnya, tapi dia harus belajar. Karena akan jauh perbedaan antara membaca lafaz asli dalam bahasa Arab dengan tulisan Latin yang merupakan transliterasi dari huruf Arab tadi, ya. Jadi begitu, wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ini satu lagi dari pendengar Albayan Cianjur. Assalamualaikum Ustaz. Saya Ibu Sakib dari Cianjur. Teman saya dulu sejak kecil nonton film Sun Gokong. Alhamdulillah sekarang sudah bermanhaj salaf. Tapi sekarang masih terkadang terbayang bahwa Allah itu seperti yang ditonton di film tersebut. Bagaimana caranya untuk menghilangkan itu semua? Mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih. Iya. Barakallahu fiik. Itu salah satu bahaya. Nonton tayangan-tayangan yang menyelipkan misi-misi agama lain. Agama Hindu, agama Buddha. Seperti Sun Gokong itu. Itu tuh dewa monyetnya. Ya. Kemudian dia terbang ke langit gitu ya dan seterusnya. Termasuk sekarang ini juga saya dengar ada tayangan-tayangan dari agama Hindu dan Buddha yang ditayangkan secara nasional oleh salah satu TV swasta dari agama Hindu atau Buddha. Dan itu mempengaruhi, meracuni pikiran dan akidah kaum muslimin. Di sana terselip apa? Terselip misi menanamkan keyakinan agama orang lain, agama Hindu dan Buddha. Ada tayangan Mahabharata, ada tayangan apalagi ya, dari India kayak begitu. Kisahnya dibuat sedemikian rupa sehingga menarik orang awam. Orang awam tidak sadar ya, diracuni dengan akidah yang menyimpang, yang menyimpang. Nanti mereka bisa percaya kepada adanya dewa dan dewi. Percaya juga kepada adanya apa namanya alam di langit yang bukan alam malaikat ataupun yang seperti diterangkan oleh Quran Sunnah. Tapi ada alam lain, adanya siluman, adanya ini dan adanya itu. Banyak. Tanpa disadari, ya, hal itu sebagai racun yang tertanam di dalam akidah kaum muslimin. dan meracuni, akhirnya belok akidahnya. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak yang menggandrungi tayangan itu cepat beri pengertian, ya, agar tidak ditonton. Nah, bagus juga apabila lembaga Islam yang berkompeten seperti MUI atau yang lain-lainnya memohon agar tayangan itu di stop, karena itu ditayangkan di negara yang mayoritas kaum muslimin. Kalau umpamanya orang di Bali saja ketika melarang jilbab bagi muslimah menyatakan hargai kami sebagai kelompok mayoritas di sana, kemudian yang berjilbab dilarang, padahal mereka kecil, termasuk bagian yang kecil dari komunitas rakyat Indonesia yang mayoritas Islam, sudah berani begitu, masa kaum muslimin yang mayoritas tidak seberani itu gitu, padahal jelas-jelas merusak. Kalau kerudung yang dipakai oleh kaum muslimah di Bali tidak akan merusak akidah agama orang Hindu di Bali gitu ya. Tapi kalau ini yang merusak di tengah-tengah kaum muslimin yang awam, itu bahaya. Jadi stop seperti itu. Nah, bagaimana cara menghilangkan gambaran dari apa yang diterangkan dalam film-film itu? Caranya tidak ada lain kecuali kita mempelajari akidah Islam yang benar. Mempelajari tentang sifat-sifat Allah SWT. Mempelajari tentang informasi-informasi yang gaib yang diterangkan oleh Quran dan Sunnah. Alam-alam gaib yang diterangkan dalam Al-Quran Sunnah tentang para malaikat yang sedang kita bahas ini. Tentang setan, ya. Tentang umpamanya bangsa jin, setan dari kalangan jin. Dipelajari dengan sebenarnya. Sehingga kita memperoleh gambaran yang benar tentang alam gaib tersebut. Dan itu bisa apa? Bisa menjadi filter atas informasi gaib yang datang dari agama di luar agama kita. Kalau di luar agama kita ada keyakinan dewa dan dewi, kita langsung mengingkari. Enggak ada dewa dewi segala macam. Yang ada ya Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya. Kemudian ada jin. Sudah, kemudian itu saja alam gaib, ya. Malaikat dan jin merupakan dua makhluk gaib yang tidak kita lihat. Selain itu tidak ada siluman, tidak ada dewa, tidak ada dewi, tidak ada juga peri. Terima ada banyak di pasar. Kalau peri yang diyakini oleh orang-orang ateis juga meyakini adanya peri, ya. Adanya ini dan itu, ada peri baik, ada peri jahat. Nah, di dalam Islam tidak ada, langsung kita ingkari, ya. Langsung itu khayalan itu dongeng itu fiksi itu adalah kreasi dari orang-orang yang tukang khayal gitu. Sampai mengada-adakan makhluk-makhluk yang pada hakikatnya tidak ada di alam dunia. Kalau toh ada makhluk yang ngaku peri, ngaku siluman, maka itu adalah setan dari kalangan bangsa jin yang berupaya untuk membelokkan akidah manusia. Jadi pelajari akidah Islam yang benar, terutama tauhid yang bersumber dari Quran dan As-Sunnah, maka itu akan menghilangkan ya keyakinan terhadap informasi yang masuk melalui tayangan-tayangan tadi. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utep. Mohon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz menyambung pertanyaan yang dahulu tentang seorang yang berpendapat bahwa salat itu bukan bagian dari ibadah. Terkadang orang tersebut itu suka itu ngimamin salat kalau yang biasa ngimamin itu enggak ada Ustaz. Nah, untuk anak sendiri kan sebagai makmum itu gimana bermakmum kepada dia atau niat munfarid aja gitu. Soalnya kan kata Ustaz gak diterima orang yang seperti itu, pendapatnya seperti itu. Mungkin itu aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, sudah kita jelaskan. Salat ibadah yang sangat agung. Ya. Kemudian orang yang meyakini salat bukan ibadah, ini tugas. Karena memang dia merasa hidup di dunia ditugaskan untuk ibadah, dan salah satu bentuk ibadahnya adalah sholat, lalu dia berkeyakinan ini sih bukan ibadah, hanya tugas saja umpamanya. Itu karena kejahilan, karena salah takwil. Dia harus diiqamatul hujjah, dijelaskan, diluruskan, ya. Dia tidak tahu apa yang dimaksud dengan ibadah. Dia tidak tahu apa syarat-syarat diterima atau sahnya ibadah. Dia harus diluruskan. Tapi keyakinan dia seperti itu karena kekurangtahuan, karena kesalahan, karena takwil, karena kekeliruan dalam pemahaman, tidak menyebabkan dia kafir keluar dari Islam. Tidak. Dia Muslim, tapi Muslim yang memiliki pemahaman yang keliru, ya. Tapi tidak mengeluarkan dia dari Islam. Itu pertama. Kedua, kalau seseorang sholat, lalu rukun dan syarat dari sholat itu terpenuhi, sah. Mau diterima atau tidak oleh Allah Azza wa Jalla, sah. Umpamanya orang sholat, tapi riya, niatnya riya. Niatnya ingin dipuji, ya. Apakah sah apa tidak? Sah sholatnya secara fikih, tapi sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan memperoleh pahala. Karena sholatnya apa? Riya, ingin dipuji oleh orang. Oleh karena itu adanya riya, ya, adanya kemaksiatan di dalam sholat seperti niat yang riya tadi, tidak membatalkan sholat secara fikih, sholatnya sah. Tapi mungkin dia tidak dapat pahala. Sama dengan umpama orang di dalam sholat dari awal sampai akhir melamun dia. Tidak ada sedikit pun penghayatan. Ya, maka sholatnya sah tidak? Sah. Tapi dia tidak akan diterima sholatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Dia berdosa, bermaksiat. Maksiatnya apa? Maksiatnya karena ngelamun. Karena tidak adanya aspek penghayatan. Tidak ada kekhusyuan. Maka dia berdosa. Sama dengan orang yang sholat sendirian di rumah tidak berjamaah tanpa uzur. Dia berdosa. Karena apa? Meninggalkan salah satu kewajiban dalam sholat, yaitu berjamaah bersama imam di masjid. Tapi sholatnya sah tidak? Sah. Ya. Oleh karena itu, kalau orang jadi imam lalu niat sholatnya riya, sholatnya sah bagi dirinya dan sah juga kita bermakmum di belakangnya, ya. Walaupun sholat dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena riyanya. Oleh karena itu, kita tidak boleh meniatkan munfarid walaupun secara fisik berjamaah, enggak. Berjamaahlah tetap dengan orang seperti itu. Adapun kesalahan imam, itu tanggungan imam. Nabi selesai menyatakan, a'immatukum yusalluna alaikum fa'idha asabu falakum walahum fa'idha akhtau falakum wa'alaihim. Imam itu sholat, memimpin sholat kalian. Kalau mereka benar, maka pahala bagi mereka, pahala bagi kalian. Kalau mereka salah, pahala bagi kalian dan dosa atas mereka. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya lewat WhatsApp dari Abu Hasna di Pasteur. Assalamualaikum. Tentang Dajjal yang dibelenggu dari zaman Nabi tadi, Ustaz. Berarti sekarang Dajjal tersebut masih hidup dengan kondisi terbelenggu. Bagaimana kaitannya dengan hadis bahwa tak ada makhluk yang hidup semasa dengan Rasulullah, yang masih akan hidup 100 tahun setelah Rasulullah? Jazakallah khair. Iya. Pertama, dua hadis itu sahih. Hadis tentang Dajjal dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu an diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dan hadis itu sahih. Juga sabda Nabi SAW bahwa, ya, tidak ada dari kalian, bukan dari makhluk. Bukan dari makhluk yang sejaman dengan Nabi SAW. Tapi tidak ada dari kalian. Kalian itu para sahabat. Yang akan hidup setelah 100 tahun dari hari ini. Ya, adapun makhluk lain yang sejaman dengan Nabi sampai sekarang masih hidup, mungkin ada. Banyak para malaikat jelas. Jin mungkin ada yang masih hidup. Ya, sampai sekarang di zaman Nabi hidup, sampai zaman sekarang masih hidup, mungkin saja ada. Ya, termasuk juga Dajjal. Ya, kalau toh umpamanya Dajjal memang manusia. Dari kalangan anak Adam. Tapi ada tapinya. Itu memiliki kekhususan, kekecualian dari umumnya manusia. Dajjal hidup sejak zaman Nabi SAW sudah ada berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Tamim Ad-Dari tadi. Dan semua nabi selalu mengingatkan umatnya dari fitnah Dajjal. Tapi tidak keluar di zaman para nabi sebelumnya. Ya. Nah, kemudian juga memiliki kemampuan yang luar biasa membawa air dan api. Kemudian Dajjal juga bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Dajjal bisa memerintahkan langit untuk menahan curah hujannya atau menurunkan, dan memerintahkan bumi untuk menahan tumbuh-tumbuhannya atau menumbuhkannya. Dan banyak lagi, itu spesial bagi Dajjal. Kalau tahu umpamanya, walaupun dia manusia, manusia biasa, tapi dianugerahi oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan beberapa kelebihan, maka itu bisa menjadi pengecualian bahwa Dajjal sejak zaman itu sampai sekarang masih hidup. Nah, kalau tahu ada ayat bahwa Allah tidak pernah menjadikan ada makhluk yang hidup abadi, ya memang Dajjal tidak abadi. Nanti mati, ya. Nanti pasti mati dan dibunuhnya oleh Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari pendengar radio kita FM Cirebon, dari Ibu Sakinah di Jati 7 Majalengka. Apa perbedaan sihir dan ain? Apakah sihir terjadi hasil kerjasama jin dengan orang hasad? Apa faedah surat Al-Baqarah? Syukran. Fadilah, bukan faedah. Ya, Ibu Mawadah Sakinah. Sakinah Mawadah Warahmah. Di Cirebon, barakallahu fiik. Di Jati 7 Majalengka. Ah, Jati 7 Majalengka. Mungkin melalui radio kita Cirebon ya. Iya, ain termasuk salah satu di antara jenis sihir. Sihir itu jenisnya banyak. Termasuk apa yang kita kenal sekarang dengan sebutan ilmu teluh gitu ya. Tenung, apa bahasa Indonesia teluh tenung teh? Santet, yaitu bagian salah satu bentuk dari sihir, termasuk ain. Ya. Apakah hipnotis juga? Ada yang hipnotis termasuk bagian dari sihir, ada juga yang tidak. Ada dua jenis, ada yang menggunakan bantuan jin, ada yang tidak. Yang menggunakan bantuan jin itu termasuk salah satu jenis sihir, ya. Jadi ain termasuk di dalamnya. Apa fadilah dari surah Al-Baqarah? Ya banyak. Dan Al-Baqarahnya apakah seluruh surat atau ayat tertentu? Sebab dalam Al-Baqarah ada ayat kursi. Dalam Al-Baqarah ada dua ayat terakhir dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'min dan seterusnya, ya. Fadilahnya banyak. Di antara kalau ayat kursi ya disebut ayat pengusir setan. Ayat yang apabila dibaca menyebabkan Allah mengutus malaikat untuk memberikan perlindungan kepada kita. Ya, ketika akan tidur, kita baca ayat kursi. Ya, maka Allah mengirimkan penjaga dari kita dan setan tidak bisa mendekatinya. Bila ayat kursi dibaca di sebuah rumah, maka setan-setan yang ada di rumah itu akan kabur, akan pergi, meninggalkan rumah itu. Dan banyak lagi yang lainnya, wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon. Pak Solihin, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustaz. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Afika barakallahu. Ini Ustaz, ada baca di internet bahwa ada seorang ilmuwan ya, kalau nggak salah dari India, yang wanita pergi ke bulan. Ke bulan? Ke bulan. Mm-hmm. Apakah cerita ini benar atau tidak? Cuman karenanya ketika dia di bulan melihat sinar dari bumi. Melihat? Melihat. Jadi keadaan di bumi itu memancar ke bulan itu gelap, kecuali dua tempat, yaitu Mekah dan Madinah katanya. Jadi kalau melihat dari bulan ke bumi, iya, gelap, kecuali Mekah dan gelap. Madinah. Iya betul. Enggak tahu ini cerita gimana itu, apakah betul atau tidak. Nah, apakah kalau seandainya benar, ya, jadi maksudnya yang tadi dua sinar yang memancar itu, apakah karena dijaga oleh kedua apa malaikat atau bagaimana? Itu yang pertama Bu Sadia. Yang kedua ini keluar dari materi, ada hadis tentang ini dari Ibnu Mas'ud, Uqbah bin Amr al-Ansori al-Badri radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebagian perkataan para nabi terdahulu yang masih dikenal umat manusia adalah, jika kamu tidak malu, berbuatlah sekehendakmu. Hadis riwayat Bukhari. Ini pertanyaannya, yang dimaksud malu di sini, kan ada malu sebagian dari iman, iya, kan ada malu yang mungkin bersifat urus atau gimana, misalnya orang mencuri kemudian ketahuan terus merasa malu. Mohon penjelasannya Ustaz. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Solihin di Cimahi, barakallahu fiik. Ya, pertama kisah tentang orang-orang India ya. Salah seorang orang India yang ke bulan. Saya malah baru dengar. Pernah dengar, Jin? Belum. Belum, Sep? Belum. Baru sekarang. Kalau Neil Armstrong dulu iya, pernah dengar, tapi itu juga katanya dibantah sebagai sebuah kebohongan, kedustaan, itu rekayasa, enggak benar. Termasuk bahwa Neil Armstrong di sana mendengar azan, kemudian ternyata masuk Islam, ternyata itu bohong, dusta. Ketika beberapa tokoh Islam di Indonesia mengirimkan surat ke Neil Armstrong mengucapkan selamat atas keislamannya, datang surat bantahan, saya enggak masuk Islam dan saya tidak mendengar apa-apa di bulan, tidak mendengar azan dan seterusnya, ya. Itu semua hoax, itu semua berita yang enggak benar, yang bohong. Termasuk kepergian mereka ke bulan juga sekarang dibantah secara ilmiah bahwa tidak mungkin dan tidak sesuai data yang dikemukakan oleh NASA dengan beberapa teori astronomi tentang bulan dan keadaan di sana, ya. Itu katanya bohong. Itu yang pertama. Kedua, sekarang ada orang India wanita lagi katanya, kata Pak Solihin ya. Saya malah belum berdengar. Pakai apa ke sana? Pakai ojek apa? Ya. Tapi andai benar kemudian dia melihat ke bumi gelap kecuali dua tempat itu Mekah dan Madinah, terang benderang. Dari mana dia tahu bahwa itu Mekah dan Madinah? Karena apa? Karena jauh kan. Siapa tahu itu di negara lain yang sedang kebakaran lalu nyala gitu. Oleh karena itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Walaupun kalau umpamanya itu dianggap kota Mekah dan Madinah, ya itu akan bisa menambah keyakinan tentang mulianya Mekah dan Madinah. Tapi kita tidak boleh didasarkan, disandarkan kepada hujah-hujah yang di luar Quran Sunnah. Hanya dari data-data, hanya dari hasil penelitian para ilmuwan, walaupun para ilmuwan kafir yang kesimpulan akhirnya itu mendukung kebenaran Islam. Kita tidak boleh, sebab sangat mungkin orang-orang kafir ingin menanamkan keraguan tentang kebenaran Islam ya, ke tengah masyarakat awam dengan cara direkayasa. Dia umpama melaha ayat hadis dengan teori ilmiah modern, kemudian oh benar ayat ini benar, hadis ini benar berdasarkan penelitian ini gitu ya, sehingga kaum muslimin senang. Tapi di kemudian hari dia sengaja, oh ternyata teori itu keliru, salah, nggak benar begitu, berarti ayat itu salah, hadis ini juga salah, bisa begitu nantinya ya. Oleh karena itu tidak boleh kita memiliki keyakinan tentang kebenaran Islam dengan bersumber dari informasi dari orang kafir, dari pengalaman mereka ya, tidak boleh, apalagi menyangkut yang gaib. Wallahu alam. Itu yang pertama. Kedua, tentang rasa malu ya. Memang ada salah satu hadis Nabi SAW, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna masyita. Sesungguhnya di antara pengetahuan atau ucapan yang diketahui oleh manusia dari nabi-nabi terdahulu adalah, apabila kamu tidak memiliki rasa malu maka berbuatlah sesukamu. Hadis ini sahih. diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Ya. Apa yang dimaksud malu di sini? Ya, malu yang mahmud, malu yang tercela. Malu itu kan ada dua macam. Malu yang tercela, malu yang terpuji, bukan. Pertama malu yang terpuji, yang kedua malu yang tercela. Malu yang terpuji adalah malu yang menyebabkan dia dengan malunya itu mengerem diri dari kemaksiatan, dari dosa. Mau berbuat dosa malu, malu sama Allah, malu sama malaikat, malu sama orang-orang. Mau mabuk, malu dilihat banyak orang. Tidak ada orang malu, ada malaikat, ada Allah yang melihat. Walaupun tidak ada orang, ya. Nah, malu seperti ini bagus, tidak sholat malu. Karena apa? Karena Allah telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Kalau enggak sholat ya enggak tahu diri kita gitu ya. Para wanita kalau mau keluar malu kalau tidak menutup aurat. Jangan dikira ini badan-badan saya, paha-paha saya, dada-dada saya, rambut-rambut saya. Terserah saya mau dibuka, mau ditutup. Siapa bilang itu badan Anda? Itu punya Allah, Allah titipkan kepada Anda. Dan kelak itu akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Paha Anda yang Anda sering lihat-lihatkan itu milik Allah yang kata Allah jaga, tutup. Rambut, begitu juga. Jaga, tutup. Jangan sampai orang bermaksiat karena hal itu. Ya, akhirnya menyadari hal iya ya malu kalau keluar dengan membuka aurat akhirnya ditutup. Itu adalah malu yang mahmud, yang terpuji, ya. Nah, ini malu yang terpuji ini yang dimaksud. Kalau kamu sudah tidak lagi punya malu yang terpuji seperti ini, silakan kamu berbuat sesukamu. Ya, mau membuka aurat kemana-mana enggak malu, silakan, tapi nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya. Nah, ada lagi malu yang madzmum, yang tercela. Malu yang tercela itu malu yang menghalangi dari berbuat baik. Mau ke masjid malu, ya. Mau menutup aurat wanita malu takut disebut ibu-ibu padahal masih ABG gitu. Mau umpamanya hadir ke pengajian malu enggak biasa. Malu yang menghalangi orang dari berbuat baik itu malu yang tercela. Yuk kita ngaji ke sana, malu Gak biasa saya ke masjid, biasanya kongkau-kongkau gitu. Kongkau-kongkau itu apa? Mejeng-mejeng gitu ya. Ngobrol-ngobrol gitu. Di pinggir jalan ngeganggu orang gitu. Ini harus ke masjid, malu gak biasa. Oh bisa hujan angin atau orang-orang bisa ribut. Itu orang jadi ke masjid biasa nama anti. Nah itu adalah malu yang tercela. Ya. Tidak boleh malu menghalangi kita dari kebaikan. Tidak boleh malu yang menyebabkan kita terdorong untuk melakukan keburukan. Wah kalau enggak narkoba malu dong, kuper gitu ya. Kalau enggak mabuk malu, ketinggalan zaman. Nah makanya dia terdorong mabuk. Dia melakukan hal yang dilarang. Karena kalau enggak disebut enggak gaul malu. Itu malu yang tercela. Ya. Oleh karena itu hadis yang menyatakan idza lam tastahi fasna ma syi'ta, kalau kamu tidak lagi punya rasa malu silakan berbuat sesukamu, itulah malu yang terpuji. Kalau malu terpuji sudah tidak ada ya sudah, dia tidak akan ragu untuk melakukan perbuatan dosa apapun sekalipun di hadapan banyak orang. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari pendengar Radio Roja Bandung. Assalamualaikum Ustaz. Ada pertanyaan namun di luar tema, tentang kisah Abdul Wahab bin Rustum itu. Katanya hanyalah cerita dongeng yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Itu hanyalah tipuan dari orang Wahabi yang membela syekhnya. Dan saya merasa gak nyaman ketika ajaran sudah saya yakin kebenarannya dibangun di atas cerita dusta. Mohon nasihat atau klarifikasi tentang kisah itu dari Ibnu Tamimi. Syukran. Iya. Jadi, Wahabi yang disebut dengan Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum, seorang Khawarij, ya, yang kemudian itu yang dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Cerita itu apakah fiktif? Ya enggak. Itu tertulis dalam kitab-kitab para ulama. Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum itu wafat tahun 211, ya. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wafat tahun 1206 Hijriah. Oleh karena itu perbedaan, ya, zaman antara Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum itu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hampir 1000 tahun. Jauh sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada, itu cerita tentang Wahabi sebagai Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum itu sudah ada. Sudah muncul pada abad kedua Hijriah. Itu sudah disebut-sebut oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka ketika membahas tentang kesesatan Wahabi. Makanya kalau umpamanya ada kiai yang menyatakan seluruh ulama sejagat sepakat tentang sesatnya Wahabi, itu sudah dikemukakan jauh-jauh sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada. Yaitu namanya Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Nama dia Abdul Wahab. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab namanya Muhammad, bukan Abdul Wahab. Abdul Wahab itu ayahnya. Nah, yang menyebarkan anaknya Muhammad bin Abdul Wahab yang hidup yang wafatnya tahun 1206 yang tadi dikemukakan. Oleh karena itulah maka, ya, jauh sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hadir, kesesatan Wahabi yang dimaksud adalah Wahabi Abdul Wahab bin Abdurrahman Rustum itu sudah banyak dibicarakan oleh para ulama dan ditulis dalam kitab-kitab para ulama zaman dahulu. Maka lahirlah kesesatan Wahabi yang menjadi kesepakatan para ulama sejak zaman dahulu kala, jauh sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini ada. Maka tidak mungkin ini merupakan bikinan. Kalau bikinan itu mestinya dibuat-buat setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada, gitu ya. Barulah untuk membuat tandingan, kemudian dibuat cerita-cerita fiktif tadi. Kalau ini sebelumnya jauh. Nah, sekarang yang kedua, ya. Sekarang di mana kesesatan Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum? Itu jelas Khawarij, ya, yang mengkafirkan banyak orang. Adapun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di mana coba kesesatannya? Apa yang dituduhkan banyak orang bahwa Wahabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, termasuk kita yang dituduh Wahabi, itu mengkafir-kafirkan orang. Coba tanya, siapa person yang pernah kita kafirkan? Siapa? Ada enggak Ustaz di Radio Roja itu si fulan kafir? Ada enggak? Enggak ada. Kita enggak pernah mengkafirkan, apalagi menyebut nama orang, menyebut nama organisasi. Enggak. Ustaz-ustaz di kita ini enggak pernah menyebut nama orang lalu divonis dengan vonis keburukan. Baik umpama vonis ahli bid'ah atau vonis kafir, vonis musyrik gitu ya. Enggak pernah. Kita hanya apa? Menjelaskan perbuatan secara umum. Ini perbuatan ini perbuatan kufur nih ayatnya nih hadisnya. Ini perbuatan ini perbuatan syirik nih ayatnya nih hadisnya nih penjelasan para ulamanya. Ini perbuatan-perbuatan bid'ah nih ayatnya nih hadisnya nih penjelasan para ulama. Gitu. Kita enggak pernah menyebut orang. Tapi apa? Akibatnya, pertama orang yang melakukan itu menjadi tersinggung. Itu yang pertama. Kedua, seringkali orang salah memahami, hanya apalagi tidak mendengar langsung orang itu, tapi dengar dari orang, tidak langsung dengar roja. Umpamanya begini, umpamanya kita menyatakan bahwa meminta-minta ke penghuni kubur itu perbuatan syirik. Minta-minta ke penghuni kubur itu perbuatan syirik karena berdoa kepada selain Allah. Yang tersebar apa? Oh, ziarah kubur itu musyrik. Kan gitu. Itu orang salah faham. itu perbuatan syirik. Kalau ziarah kuburnya dianjurkan, ayo ke ziarah kubur silakan, itu dianjurkan, itu disyariatkan, itu bagus. Kita juga sering ziarah kubur. Yang kita tekankan jangan minta-minta ke penghuni kubur gitu loh. Itu, tapi apa? Karena mereka memang awam, pertama dengar dari orang lain, ketiga ada dengkinya gitu. Oh, ziarah kubur itu musyrik kan begitu akhirnya. Itu salah paham. Akhirnya dianggap kita ini mengkafirkan orang-orang yang ziarah kubur. Omongan macam apa coba itu? Salah paham. Nah, lalu setiap kali ada bantahan, lalu mereka mengarang-arang bantahan lain bahwa apa namanya Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum itu rekaan Wahabi. Gimana rekaan Wahabi? Wahabinya belum ada, ya? Karena Wahabinya itu baru lahir abad ke-13 Hijriah. Sedangkan Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum sudah ada di abad ke-2 Hijriah. Sezaman dengan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i sendiri berbicara tentang Wahabi yang sesat pada masa itu. Karena dia khawarij. Sezaman dengan Al-Imam Syafi'i. Sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka berdua juga berbicara tentang Wahabi yang sesat itu. Dan Wahabi yang sesat adalah Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Dan saat itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab belum ada sama sekali. 1000 tahun setelah itu baru ada. Maka apakah mungkin itu rekayasa Wahabi padahal Wahabinya belum ada. Oleh karena itulah maka tidak benar bahwa cerita tentang Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum itu rekayasa kaum Wahabi karena Wahabinya belum ada. Tapi isu tentang Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum itu sudah ada. Dan itu tertulis di dalam kitab-kitab para ulama. Ya, tertulis itu. Bagaimana mungkin mendustakan sesuatu yang terfailkan dalam kitab-kitab para ulama. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ah, sudah habis waktunya. Mungkin pertanyaan masih sangat banyak, tapi tidak mungkin kan kita lanjutkan. Insyaallah kita akan teruskan hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.